beliau berpesan kepada umatnya, as-shalah, as-shalah. Jangan lupa sholat, jangan lupa sholat. Ittaqullaha fima malakat aymanukum, dan bertakwalah kalian kepada Allah terhadap budak-budak kalian, terkait budak-budak kalian yang kalian miliki. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada hadis ini diambil faedah. Faedah yang pertama, barakakum, terkait sholat. Terkait hadis ini tentang sholat, faedah yang pertama adalah kita akan menyimak penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang ada dalam situs beliau. Disebutkan barakakum, ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah ta'ala. Wa'lamu annas shalah hiya akadu arkanil Islam ba'da syahadatain. Ketahuilah bahwasanya salat ia merupakan rukun Islam yang paling ditekankan setelah rukun dua kalimat syahadat. Berarti Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada umatnya, mengingatkan tentang sholat, dikarenakan memang sholat merupakan rukun Islam yang paling pokok, yang paling ditekankan setelah rukun yang pertama, dua kalimat syahadat. Fahiya ruknu tsani min arkanil Islam. Dan salat merupakan rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam yang ada. Ini tentang salat merupakan ya rukun yang paling penting setelah dua kalimat syahadat, dan merupakan rukun yang kedua di antara rukun-rukun Islam yang ada. Wa hiya awwalu ma yus'alu anhul abdu yaumal qiyamah min amalihi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan salat merupakan sesuatu yang akan ditanya pada seorang hamba pertama kali. Ya, jadi sholat merupakan kali pertama dari amalan hamba yang akan ditanya pada hari kiamat. Itu sholat. Jadi belum menanya tentang zakat, tentang haji, ya, tentang puasa belum. Fa'in qabilat atau fa'in kubilat, kubila sa'iru amalihi. Kalau sholatnya itu diterima, bagus, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nilainya itu bagus, kubila sa'iru amalihi, maka seluruh amalannya itu akan diterima, otomatis ngikut, bagus. Karena memang sholat itu penentu amalan ibadah yang lain. Wa in ruddat rudda sa'iru amalihi, kalau sholat tersebut ditolak, tidak diterima, rusak, maka seluruh amalannya ditolak, rusak. Oleh karena itu Nabi mengingatkan as-shalah, as-shalah. Sholat. Sholat pun tidak hanya sekedar hanya sholat. Ya. Barakallahu. Namun di situ harus terpenuhi beberapa persyaratan. Rukun-rukunnya, ya. Kewajiban-kewajibannya. Syarat-syaratnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah shalatuhu." Sesungguhnya amalan pertama kali seorang hamba yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salatnya. Kemudian Nabi menyatakan kalau sholatnya itu bagus, faqad aflaha wa anjaha, maka dia akan beruntung, akan berhasil, ya, pada hari kiamat itu lolos, ya. Tapi kalau jelek, faqad khaba wa khasira, kata Nabi, kalau ternyata jelek, wa in fasadat, kalau ternyata sholatnya rusak, apalagi tidak pernah sholat, maka amalan yang lainnya itu jelas, ya, barakallahu fikum, jelek, maka dia akan merugi dan celaka. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa hiya wasiyatun nabi alaihi salatu wassalam li ummatihi hina khurujihi minad dunya. Salat merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya tatkala beliau, ya, keluar dari dunia ini ketika dicabut nyawa beliau. Sebelumnya beliau berwasiat tentang sholat. Faqad kana an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi sakaratil maut wa huwa yaqul as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum fama zala yukarriruha hatta saqula bihi lisanuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau sakaratul maut, beliau senantiasa mengucapkan as-shalah as-shalah wa ma malakat aymanukum, jangan lupa salat, jangan lupa salat, dan hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik terhadap budak-budak kalian. Beliau senantiasa mengulanginya sehingga terasa berat lisan beliau untuk mengucapkannya. Karena sering mengulangi. Orang kalau sudah sakit berat, sakit parah, apalagi sakaratul maut, ya, itu untuk berucap susah. Tapi yang namanya seorang nabi, seorang rasul, tidaklah mengucapkan, ya, kecuali perkara yang bermanfaat bagi umatnya. Di antaranya ini, salat, salat. Wa ma malakat aymanukum. Barakallahu fikum. Wa hiya qurratu ainihi min hadhihi dunya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, salat merupakan penyejuk mata, penyejuk hati di dunia ini bagi beliau. Jadi kalau seseorang itu gundah gulana, dengan sholat tatma'innul qulub, sholat akan menjadikan orang tersebut tenang. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian dengan sifat sabar dengan kesabaran dan sholat. Ada masalah, sabar. Ada masalah, minta tolong kepada Allah dengan sholat. Barakallahu. Maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat ini bagi Nabi merupakan penyejuk hatinya, penyejuk mata beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib waju'ilat qurratu aini fis-shalah. Kata Nabi, dijadikan indah dibuat senang untukku dari dunia kalian an-nisa wanita-wanita yang soleh solehah wanita-wanita yang solehah. Oleh karena itu berkahikum Nabi ya menikahi wanita-wanita yang dianggap solehah dari kalangan sahabiat. Dan memang para sahabiat adalah para wanita yang solehah. Wattib, dan dibuat senang untuk beliau minyak wangi. Minyak wangi ya merupakan sesuatu yang beliau senang. Dan bahkan keringat Nabi itu lebih harum daripada minyak wangi misik. Tapi Nabi masih tetap memakai minyak wangi. Ini ketika Nabi hidup, minyak keringat beliau itu harum, ya, tidak bau. Sebutkan dalam hadis, banyak riwayat. Sampai-sampai sebagian para sahabat ketika Nabi tertidur, beliau ya memberikan kain sebagai alas tidur Nabi. Ketika Nabi berkeringat, sudah bangun, maka diperas keringatnya. Ya, barakallahu fikum, dan baunya harum, dipakai minyak wangi. Ini pengkhususan untuk Nabi. Ya, barakallahu fikum. Beda dengan selain Nabi. Wajilat qurratu aini fi shalah, dan kata Nabi menyatakan, beliau bersabda, dan dijadikan untukku, untuk penyejuk mataku, ya, berupa shalat. Jadi ada tiga perkara yang disukai oleh Nabi dan menjadi penyejuk bagi Nabi. Wanita yang solehah, istri-istri yang solehah, minyak wangi, dan sholat. Baru. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala terkait sholat. Wa hiya tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan sholat merupakan perkara yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Innas shalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh mengingat Allah ya itu lebih besar ya, lebih bermanfaat. Barakallahu fiik. Jadi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Nabi berpesan kepada umatnya agar tidak melupakan sholat, agar senantiasa menjaga sholat, dikarenakan sholat itu memiliki fungsi yang sangat bagus, pengaruh yang sangat bagus, yaitu barakahikum mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau orang senantiasa berbuat keji dan mungkar kesehariannya, perlu dipertanyakan sholatnya. Bisa jadi tidak pernah sholat karena dia kafir, kesehariannya dia kafir, memiliki keyakinan-keyakinan yang kafir, barakallahu'alaikum, keyakinan-keyakinan yang kufur, atau barakallahu'alaikum sholatnya asal-asalan, sehingga dia masih saja terjatuh dalam perbuatan keji dan mungkar. Kata beliau, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, man hafizaha wa hafaza 'alayha fahuwa lima siwaha ahfad. Barang siapa yang bisa menjaga sholat dan selalu terus-menerus menjaga sholat, maka menjaga amalan yang lainnya lebih mudah. Ya, lebih mudah. Ada orang barakallahu fikum disuruh untuk taklim dalam keadaan tidak ada uzur, memiliki waktu longgar, berat rasanya. Maka perlu dicek sholatnya. Ternyata sholatnya asal-asalan, pantas. Kalau sholat itu mudah dilakukan, barakallahu fikum, maka amalan-amalan yang lain mudah untuk dia lakukan. Ini yang sering tidak kita ketahui. Wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha atya'. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka terhadap amalan-amalan yang lain, dia akan bermudah-mudahan untuk menyia-nyiakan. Ketika sholat disia-siakan, panggilan Allah tidak segera dipenuhi, ya amalan yang lain, ya dia bermudah-mudahan. Barakallahu fiik. Disuruh berpuasa, nggak berpuasa, dicek sholatnya, wah benar, nggak pernah sholat. Barakallahu. Wa idza aratta an tanzura ila qimatil Islam indal abdi, fanzur ila qimatil as-shalah indah. Apabila engkau ingin melihat, ya, tegaknya Islam pada seorang hamba, maka lihatlah tegaknya sholat tersebut pada seorang hamba. Jadi kalau kita ingin melihat keislaman seorang hamba seperti apa, lihat sholatnya juga. Bagaimana disebutkan dalam hadis, as-shalah imaduddin. Salat merupakan tiang agama. Fahiya adallatu ala imanil abdi. Karena salat merupakan, ya, menunjukkan adanya keimanan pada seorang hamba. Tidak pernah sholat, tapi ngaku muslim, dipertanyakan keimanannya. Yang sholat saja, yang sudah ngaku muslim, sholat saja, belum tentu barakallahu fikum khusyuk, walaupun rukun-rukunnya syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya terpenuhi. Barakallahu. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, bainal abdi wa bainal kufri awis syirki tarkus salah. Pembeda antara seorang hamba yang muslim dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Maksudnya, sholat ini berhukum sebagai tanda orang tersebut muslim atau tidak. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, perjanjian antara kita dengan mereka, kita kaum muslimin dengan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, maka barang siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Hadisnya sahih. Jadi di zaman Nabi, ketika sebuah kampung, sebuah desa tidak terdengar azan, digempur oleh Nabi. Mau digempur, ternyata ada azan, tidak jadi. Karena kan dianggap sebagai kampung muslim. Adapun terkait meninggalkan sholat, di sini ada rincian. Yang pertama, apabila orang mengingkari wajibnya sholat, walaupun dia sholat, maka dia kafir. Seluruh para ulama bersepakat kafir, walaupun dia mengerjakan sholat, tapi mengingkari kewajiban sholat. Dianggap sholat ini bukan wajib, sunnah misalkan. Maka dia kafir. Beda kalau sholat sunnah-sunnah yang biasa dianggap sunnah, memang sunnah. Tapi kalau sholat wajib dianggap sunnah, maka dia kafir walaupun mengerjakan sholat tersebut. Yang berikutnya, terkait orang yang bermalas-malasan mengerjakan sholat, di sini ada perselisihan para ulama. Kalau bermalas-malasannya terus-menerus meninggalkan sholat secara totalitas karena malas, barakallahu fikum, maka yang pendapat yang kuat adalah kafir. Tetapi kalau malasnya ini masih bolong-bolong, sehari mungkin cuma maghrib sama isya saja, maka belum kafir. Tapi dia terjatuh dalam dosa yang amat besar. Ya, barakallahu fikum. Jadi, kata Nabi, ya, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, terkait pesan Nabi. Ya, di akhir hayat Nabi juga berpesan, as-sholah, as-sholah, wa ma malakat aymanukum. Saya ingatkan kepada kalian untuk sholat, dan berbuat ihsan kepada budak-budak kalian, bawahan-bawahan kalian. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, man hafizaha wa hafadha 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanun, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat dan terus-menerus menjaga salat, maka pada hari kiamat dia akan memiliki cahaya, memiliki burhan pembela, dan mendapatkan ya kesuksesan, keberhasilan. Jadi ketika gelapnya hari kiamat, ya pada hari kiamat itu gelap, barakah itu, maka orang-orang yang melakukan sholat memiliki cahaya. Ada yang secuil kuku, kemudian dia berjalan menuju barakatikum, kemana hendak dia berjalan sesuai dengan yang Allah inginkan, menuju sirat. Ada yang cahayanya banyak barakatikum, ada yang terang, itu dikarenakan wudhu dan sholatnya. Wa burhanan, dan sholat juga sebagai pembela nanti pada hari kiamat. Wa najatan yaumal qiyamah, dan bagi orang yang sholat senantiasa menjaga ya rukun-rukunnya, kewajibannya, syarat-syaratnya, barakafikum, maka dia akan berhasil, beruntung pada hari kiamat. Sebaliknya, wa man lam yuhafid alaiha, lam yakun lahu nurun wala burhan wala najatun yaumal qiyamah. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mau menjaga sholatnya, maka pada hari kiamat dia tidak memiliki cahaya. Seperti orang kafir. Naqtabis min nurikum, katanya. Tunggu saya, tunggu. Saya ingin ikut kamu, ya, menyicipi cahaya yang kamu miliki. Ya, tapi tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala burhan, dan tidak memiliki pembela. Wala najah yaumal qiyamah, dan tidak memiliki barakafikum keberuntungan pada hari kiamat. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa husyira ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa abi ibni khalaf. Dan orang yang meninggalkan sholat, tidak menjaga sholat, pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman. Haman ini menterinya Fir'aun. Haman ini pernah diusulkan oleh sama Fir'aun, wahai Haman, buatlah tangga, buatlah bangunan yang tinggi, biar saya bisa melihat robnya Musa. Jadi Fir'aun ini ya sebenarnya tahu kalau Allah itu ada, Allah itu robnya dan rob seluruh alam semesta. Setelah dia mengucapkan ana rabbukumul a'la, saya adalah rob kalian yang paling tinggi, kemudian Nabi Musa alaihissalam datang mendakwahi ya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun ini menyuruh kepada menterinya yang bernama Haman. Wahai Haman, bangunkan untukku sebuah bangunan yang tinggi, ya, agar aku bisa melihat mana sih, ya, Tuhannya Musa. Orang yang tidak sholat pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Fir'aun dan Haman, wa Qarun wa Ubay ibni Khalaf. Qarun dan Ubay bin Khalaf. Qarun sudah jelas kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia beserta hartanya dan pengikutnya yang kafir ke dalam bumi. Dan Ubay bin Khalaf ini ya orang musyrikin Quraisy di Makkah. Qala ulama rahimahumullah taala, berkata para ulama rahimahumullah taala, wa wajahu hasrihi ma'a haula'il kafar, dan sisi kesamaan kenapa orang-orang yang tidak sholat tatkala di dunia dikumpulkan bersama empat orang yang kafir ini, kesamaannya annahu inistagola anisolah bimulkihi fa innahu yuhsyar ma'a Fir'aun. Bahwasanya barang siapa yang tatkala di dunia dia itu tersibukkan dari sholat, tidak sholat atau ngulur-ngulur waktu sehingga keluar dari waktunya dikarenakan urusan kerajaan, urusan pemerintahan, urusan ya kenegaraan, maka dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Fir'aun. Karena memang Fir'aun seorang raja. Wa inistagola anha, biwujaratihi husyira ma'ahaman. Dan apabila dia itu tatkala di dunia tersibukkan, tidak sholat, karena kan urusan-urusan, ya, ya, kementerian, seperti urusan, mungkin pekerjaan, ya, kedaerahan, kenegaraan juga, barakallahu fikum, yang setingkat menteri, maka dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Haman. Dikumpulkannya bukan di surga, ya. Juga bukan di emper-emperan surga. Karena empat golongan kafir ini di neraka. Juga bukan dikumpulkan di sebuah tempat yang di situ bukan surga, bukan neraka. Bukan, tapi di neraka. Wa inistagola anha bimalihi husyira ma'akorun. Nah ini, yang paling banyak. Dan apabila seseorang dia itu di dunia sibuk meninggalkan sholat karena dunianya, karena hartanya, karena pekerjaannya, maka besok pada hari kiamat dia dikumpulkan bersama Korun. Karena Korun memang dia berkomitmen kesehariannya mengumpulkan harta, sibuk dengan hartanya. Akhirnya tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, tidak mau menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya, ya, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Musa alaihissalam. Tidak mau zakat, sholat pun tidak. Wa inistawala anha bitijaratihi wa bai'ihi wa syara'ihi husira ma'a Ubay ibn Khalaf tajiril kufari di Makkah. Dan apabila seseorang itu meninggalkan sholat dengan sebab perdagangan dia, jual belinya dia, dikarenakan bisnisnya dia, maka dia pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, seorang pedagang kafir yang ada di Mekah ketika itu. Barakallahu. Ini penjelasan para ulama dan disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair. Barakallahu. Oleh karena itu, ya, kita harus menjaga sholat. Mengapa Nabi berwasiat, bahkan disebutkan dalam riwayat, barakallahu, sampai lisan beliau itu agak berat mengulang-ulang ucapan as-sholah. As-sholah wa ma malakat aymanukum. Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Dan bertakwalah kepada Allah terkait budak-budak kalian. Dikarenakan amat pentingnya, ya, sholat. Dan merupakan rukun yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Dan merupakan bukti keimanan seseorang. Itu sholat. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, terkait kaidah yang kedua, ittaqullaha fima malakat aymanukum, bertakwalah kepada Allah terhadap budak yang kalian miliki. Ini kaidahnya sama dengan sebelumnya, yakni seorang budak itu disamakan dengan kaum muslimin dari sisi, ya, mereka diberlakukan dengan adil. Tidak boleh disakiti. Tidak boleh dizalimi. Barakallahu fikum. Dan yang namanya budak, ya, dalam Islam, barakallahu fikum, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, apa yang dimakan oleh tuannya, itulah juga yang dimakan oleh budak. Apa yang dipakai oleh tuannya berupa pakaian, itu juga yang dipakai oleh budak. Barakallahu. Ya, sebagaimana sebagian para sahabat, ya, terkadang tidak tersamarkan. Barakallahu. Ya, terkadang tidak nampak mana yang budak, mana yang tuan, dikarenakan pakaiannya sama. Ya, jalan bersama. Sama-sama pakai jubah bagus. Barakallahu. Kemudian yang namanya budak, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ya, itu padanya ada hukum. Ada hukum. Ya, hukum terkait perbudakan. Dan dalam Islam itu dibahas. Ya. Barakallahu. Yang namanya budak diantaranya tidak boleh lari dari tuannya. Walaupun tuannya kafir, tapi dia sebagai budak dari tuannya yang kafir tidak boleh lari. Bahkan disebutkan dalam hadis, termasuk dosa besar adalah seorang budak lari dari tuannya. Tidak boleh. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Salman Al-Farisi, yang ketika itu sudah beriman atau hendak beriman, bahkan mencari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau tetap tidak lari. Bahkan ketika beliau beriman di hadapan Nabi, masih menjadi budak, Nabi tetap ya berusaha agar Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu terbebaskan. Akhirnya Nabi membantu pembebasan Salman Al-Farisi. Barakatuhum. Dan masih banyak lagi barakatuhum terkait dengan ahkamul ubudiyah, hukum-hukum perbudakan, dan insyaallah akan kita singgung pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu wa barakatuhum.